Virgo udah siap? Siap. Sepele. Ya, siapnya gitu. Sekarang akan, jadi Lasya sekarang akan membawakan lagu berjudul Di Saat Aku Mencintai. Di Saat Aku Mencintai. Di Saat Aku Mencintai. Ini lah lagunya Dadali. Ini adalah lagunya Dadali yang di YouTube viewersnya mencapai 17 juta orang. Gila, oh, yeah. 17 juta banget. Viewers itu di Indonesia sampai Malaysia sampai mana-mana semua. Luar biasa ya. 17 juta orang tuh gak sedikit, 17 juta viewers yeah. Ya. Yoi. Sekarang kalau gitu lo persiapan lo gimana persiapan lo untuk membawakan lagu Dadali Virgon? Udah zikir kan? Makan tadi. Latihan ya lah ya. Latihan. Kita muter otak, harus main ulang semua. Oh, terus, jadi aransemennya adalah dengan gayanya Lasyal. Iya, kita mau pakai gaya kita sendiri. Penasaran, kita masih penasaran dan juga istri Aldo juga masih penasaran. Langsung aja kita lihat penampilan dari Lasyal. Mengapa kau pergi di saat aku mulai mencintaimu? Berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Karena yang mengisi hariku di saat engkau dari tidurku. Temui aku dan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku kan ku katakan padamu aku sangat mencintai dirimu. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang di saat kau terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Aku inginkan dirimu datang dan temui katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Temui aku kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku kan ku katakan padamu aku sangat mencinta.